والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إخواني في الله رحمني ورحمكم الله، sesungguhnya kalbu setiap dari kita, bahkan kalbu pada setiap insan, sesuatu yang begitu seringnya dan begitu mudahnya terjadi perubahan dan gejolak padanya. Kalbu merupakan sesuatu yang menentukan kebaikan atau kejelekan seseorang. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan tentang hal ini, ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalb. Ketahuilah, pada jasad kalian ada segumpal darah. Jika itu soleh, akan menjadi soleh pula seluruh jasadnya. Jika itu rusak, jelek, akan menjadi rusak dan jelek pula seluruh jasadnya, yaitu kalbu. Kalbu menentukan keistiqomahan seseorang dalam imannya. Di dalam hadis pula Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan, innahu lan yastaqima imanu abdin hatta yastaqima qalbuh. Sungguh tidak akan istiqomah keimanan seorang hamba hingga istiqomah kalbunya. Keistiqomahan kalbu menentukan dan berpengaruh terhadap keistiqomahan imannya. Walan yastaqima kalbuhu hatta yastaqima lisanuh. Dan tidak akan istiqomah kalbunya hingga istiqomah lisannya. Kalbu sesuatu yang itu yang dilihat oleh Allah, itu yang dinilai oleh Allah. Sebagaimana Rasulullah SAW sebutkan pula, inna allaha la yanduru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanduru ila qulubikum wa amalikum. Allah itu tidak melihat kepada wajah kalian Tidak pula melihat kepada jasad kalian, tetapi yang Allah lihat kalbu kalian dan amalan kalian. Itu yang dinilai oleh Allah. Sementara kenyataannya kalbu ini begitu mudahnya, begitu seringnya terjadi gejolak dan perubahan padanya. Di dalam hadis pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perumpamakan di Musnad Ahmad laqalbu ibni Adam ashaddu inqilaban minal ma' idza istama'a ghalya. Sungguh kalbu manusia ini, Bani Adam, lebih dahsyat gejolaknya dibanding air yang pada saat mendidih. Air jika dia mendidih, tentunya air itu tidak akan tenang gejolak, dikuali, tidak akan dia bisa tenang. Yang bawah ke atas, yang atas ke bawah, yang samping kanan ke kiri, kiri riuk itu air dalam panci ketika mendidih. Itu air dengan ringannya dan dengan mudahnya kan dia bergejolak seperti itu. Kalbu lebih jauh, lebih dahsyat dari itu. Atau di dalam riwayat lain Rasulullah perumpamakan masalul qalb kama khalil risha fi ardil falah yutallibu urri zahran li batan. Permisalan kalbu pada diri manusia itu seperti sehelai bulu di gurun pasir dibolak-balikkan oleh tiupan angin. Kamu tahu bulu? Bulu-bulu ayam kah, bulu burung, sehelai, betapa ringannya. Dan dia terletak berada di gurun pasir yang begitu luas dan begitu kencang anginnya. Rasul katakan bulu itu berbolak-balik sebentar tengkurap, sebentar terbalik. Dan berapa kali? Sering kali. Terus demikian dia bergulung-gulung, berjungkir balik, tertempa angin dengan ringannya, dengan gampangnya. Artinya kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah bahwa kalbu itu gak kenaan, gak bisaan, sedikit sesuatu terjadi padanya akan berpengaruh besar. Kalbu itu pada diri manusia jauh, begitu mudah tercoreng dan terlihat sekali. Beliau perumpamakan seperti kain yang putih, bersih. Nah, kan gak bisa. Ada debu sedikit saja terlihat. Terkena noda sedikit tampak kotor, terpengaruh. Maka begitu pula kalbu, sesuatu yang terjadi padanya berpengaruh. Sekejap walau sebentar, pandangan sekilas, pendengaran sejenak mendengar sesuatu yang tidak baik, yang tidak benar, ada niatan yang tidak diridhoi oleh Allah, semua itu begitu cepatnya mencoreng dan menodai kalbu tersebut. Disengaja, tidak disengaja, sebentar, tidak sebentar, pengaruh cepat. Beliau perumpamakan pada jasad, kalau pada jasad manusia begitu cepat terjadi perubahan, pada kalbunya jauh lebih dahsyat dari itu. Pada jasad kita yang lahir ini, lahiriah ini sudah begitu banyak cepat terjadi perubahan padanya. Sebentar orang dalam keadaan normal, sehat, walafiat, sebentar paling 10 menit, seperempat jam, hanya karena sebab yang sepele, kena angin sebentar misalnya, dia bisa demam, panas tinggi, begitu panas memuncak, dia kasih obat misalnya atau apa, cepat juga turun lagi panasnya. Dan begitulah, sebentar orang kepanasan, sebentar dia kedinginan, dan semisal itu, sebentar dia lapar, sebentar dia kenyang. Itu pada lahiriah yang gampang terlihat. Pada kalbu kejadiannya jauh lebih dari itu. Gampangannya kata Imam Ibnu Qayyim, kamu sendiri sesaat kamu senang, oh, berbunga-bunga karena apalah sesuatu, misalnya dapat keuntungan besar atau apalah, gak berlangsung lama, 5 menit, 10 menit kamu dengar sesuatu atau apa, terjadi sesuatu, kamu sedih yang luar biasa, cepat sekali perubahannya. Baru tadi senangnya minta ampun, sekejap mata berubah sedih yang luar biasa. Wah, ada manusia. Oleh sebab itu, ikhwani barakallahu fikum, keistiqomahan qalbu atau as-sabat, sabatul qulub, keteguhan itu, keteguhan kalbu, karena dia yang menjadi intisari, penentu dalam keistiqomahan dan sabat. Makanya Allah ini mau ada dulu atau diteruskan? Hah? Tidak apa-apa, biasa begitu. Hah? terserah antum bagaimana. Mau disparos adzan lalu dilanjutkan atau bagaimana? Begitu. Nah, bahwa Allah menyebutkan kenikmatan besar yang Ia berikan kepada kaum mukminin, sebagaimana dalam firman-Nya di surat Ibrahim, yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Allah memberikan sabat, keteguhan kepada orang-orang yang beriman dengan perkataan yang teguh di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Allah sesatkan orang-orang yang zalim dan Allah lakukan apa yang Ia kehendaki. Allah teguhkan mukminin dengan perkataan yang teguh. Perkataan yang teguh itu para ulama sebutkan la ilaha illallah dengan tauhid, dengan aqidah. Seseorang diteguhkan oleh Allah dalam agamanya. Allah yang memberi keteguhan itu kepada mereka. Jasa minnah, kenikmatan yang Allah berikan kepada mukminin, berarti tauhid, qaulul tsabit, perkataan yang teguh, merupakan ilmu yang dengannya seorang mukmin banyak terbantu untuk mendapatkan keteguhan qalbu. Ketika dia mempelajari tauhid rububiyyah, ketika ia pelajari tauhid uluhiyah, ketika ia pelajari tauhid asma wa sifat, semakin teguh qalbunya. Semakin dia mengenal Allah Rabb-nya, semakin dia tunduk beribadah kepadanya, semakin teguh kalbunya dengan tauhid. Karena itu qaulul tsabit, yang dengannya Allah meneguhkan kaum mukminin. Maka kewajiban setiap mukmin untuk selalu dekat dengan tauhid ini, terutama tauhid uluhiyah dan asma wa sifat. Dia akan semakin mengenal Allah dengan nama-nama dan sifat-sifat kesempurnaannya, nama dan sifat-sifat keagungannya. Semakin dia akan teguh, semakin kenal siapa Rabb-nya, oleh sebab itu para ulama jazakumullahu anna khaira mewariskan karya-karya mereka kepada kita untuk mengenal tauhid lebih dalam. Kitab Tauhid, Thalathatul Usul, Qawaidul Arba', Kashfus Syubuhat, dan syarah-syarah dari kitab ini yang begitu banyak. Wasithiyah, Hamawiyah, Qawaidul Mutlaq, Tahawiyah, dan masih banyak yang lain. Oleh sebab itu, seperti ditanyakan kepada Al-Imam Muhammad Ibn Sulaiman At-Tamimi rahimahullah, tentang ucapan seseorang adapun tauhid kita sudah paham. Saya ngerti itu tauhid, ini syirik enggak boleh, gampang itu. Paling yang diajarkan itu-itu doang. Yang dikaji ya masalah-masalah itu saja, tauhid ini rububiyah, uluhiyah, semua sifat, syirik itu haram, enggak boleh. Nah, sesuatu yang saya sudah mengerti dan saya sudah pahami. Pernyataan semacam ini beliau sebutkan adalah bisikan syaitan kepada Bani Adam. Karena memang pada kenyataannya siapa orangnya yang akan bisa selalu sempurna dalam tauhidnya, selalu terjaga. Watak dia pelupa manusia, belum lagi kesibukan-kesibukan dia dalam dunianya, belum lagi fitnah dan godaan yang begitu banyak dan begitu dahsyat di luar sana menyelimuti dirinya. Tanpa ia sadari, ia terpeleset dalam sesuatu yang merusak dan mencoreng tauhidnya. Dia sengaja ataupun tidak, terucap kata kalimat yang itu bertentangan dengan tauhidnya. Untung ada kamu tadi, kalau enggak kan saya sudah celaka. Kok selamat ada bapak polisi pas begini, kalau enggak ketabrak saya sudah tercoreng tauhidnya dengan kalimat semacam ini. Iya, lupa, anu enggak sengaja, astagfirullah. Nah, untung ada dokter itu, bisa ditangani anak saya, kalau enggak koit sudah. Tauhidnya tercoreng tanpa dia sadari dengan kata-kata semacam ini. Belum lagi dalam bentuk perbuatan, dalam niat, amalan hati. Kif dengan enaknya dia katakan tauhid, paham saya sudah mengerti. Bisikan syaitan. Orang perlu dekat selalu dengan tauhid. Makanya tahqiq tauhid, merealisasikan tauhid, memurnikan tauhid bagi mereka yang seperti itu, seperti dalam kitab tauhid, akan dimasukkan jannah tanpa adab, tanpa hisab. Dan bagaimana mungkin dia akan memurnikan dan menjaga tauhidnya kalau dia sendiri enggak tahu menahu tentang tauhid, kalau dia jauh dari tauhid. Bagaimana dia akan menjaga, bagaimana ia akan menyempurnakannya? Bagaimana dia akan memurnikan itu kalau dia sendiri meremehkan tauhid itu sendiri? Ya akhi, al-imam Ibn Baz rahimahullah tidak pernah henti-hentinya dari durus beliau terhadap Fathul Majid, syarah kitab Tauhid karya Imam Abdurrahman bin Hasan rahimahullah. Dari awal kitab hingga akhir beliau syarah, habis, tamat, selesai, kembali dari bab awal, beliau ulangi, hingga tamat, akhir, kembali dari bab awal, terus demikian. Entah berapa kali beliau khatamkan rahimahullah. Kemudian para ulama para masyaikh kita dalam daurah-daurah mereka, dalam durus majlis-majlis mereka, enggak lepas dari kitab-kitab ini. Talatatul Usul, Qawaidul Arba, Tauhid, Syubuhat, Sulus Sita, Fadlul Islam, dan yang semisalnya berputar di sini. Ada ulama-ulama besar. Di mana kita? Sejauh mana kita mempelajari kitab-kitab ini? Karena ini yang mengenalkan dan semakin menjaga tauhid kita. Berapa kali kita mengkajinya? Sudah khatam berapa kali terhadap tauhid ini? Murid Al-Imam Muhammad bin Sulaiman rahimahullah, penulis kitab Tauhid, ketika mereka katakan kepada beliau, karena mereka sudah khatam 3 kali kitab Tauhid ini, disyarah langsung oleh muallifnya, masuk yang kali keempat, kata mereka, wahai imam, kami sudah khatam 3 kali Tauhid, telah kami mengerti tauhid, telah kami fahami, kami inginkan yang lain, ilmu yang lain, jangan itu, tinggalkan yang ini, sudah kami sudah kuasai. Pada suatu ketika terdengar oleh mereka di Unaizah atau di desa mana, nah, bahwa mereka yang sedang membangun rumah menyembelih kambing untuk niat agar dia tidak diganggu oleh para kejahatan, para jin, para syaitan, digantungkan itu di balok-balok rumahnya. Nah, tentunya ini syirik. Dengar itu mereka diam, tidak mengingkarinya. Ketika terdengar oleh mereka seorang anak, nas'alullah al-afiyah, menzinai ibunya, mereka mengingkari dengan besarnya pengingkaran. Apa ini? Mungkar. Kayak bisa terjadi seperti ini. Begini, begini, begini. Kata beliau, subhanallah, ini yang kalian katakan, kalian telah kuasai tauhid. Kalian kuasai tauhid, kalian fahami. Yang ini kemaksiatan. Jelas itu perbuatan keji, dosa yang begitu besar dan na'udzubillah. Tapi dibanding dengan syirik, tidak ada tandingannya, tidak ada perbandingannya. Syirik, dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah. Ketika kalian dengar syirik, kalian adem ayem saja. Ketika kalian dengar maksiat, kalau yang begitu mengingkarinya, begitu menunjukkan kalian tidak paham tauhid. Kalian belum mengerti tauhid itu apa. Dengan gampangnya dia katakan, tauhid kami sudah mengerti. Gampang itu, sudah kami kuasai. Jadi paling itu tok yang dikaji. Bisikan syaitan. Cenderung disepelekan. Karena syaitan tahu ini yang akan memberi keteguhan kepada kalbunya. Dijauhkan Bani Adam darinya. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Oleh sebab itu, kewajiban masing-masing kita untuk menjaga keteguhan kalbu ini karena itu kenikmatan Allah yang harus disyukuri dan dijaga. Diajarkan kepada kita dalam Quran maupun Sunnah untuk menjaganya. Yang pertama, agar kita selalu dekat dengan Al-Quran, karena Quran pula memberi dan menjaga keteguhan qalbu. Firman Allah, wa qala alladhina kafaru laula nuzila Qur'anu jumlatan wahidah kadzalika linutsabbita bihi fuadak wa ratalnahu tartila. Orang-orang kafir itu berkata, kenapa kalau saja Al-Qur'an diturunkan kepada Rasul langsung 30 juz semuanya diturunkan langsung kepada beliau, kenapa turunnya berangsur-angsur? Itu diingkari oleh orang-orang kafir. Quran kan turunnya berangsur-angsur, ayat demi ayat, ada kejadian turun ayat, ada pertanyaan turun ayat menjawab, surat demi surat. Kata Allah, demikianlah kami turunkan ayat demi ayat, surat, untuk meneguhkan kalbumu, untuk meneguhkan kalbumu. Al-Quran dibaca dengan tadabbur, dipelajari tafsirnya. Perkara yang kedua, agar banyak-banyak seseorang itu berdoa kepada Allah, apalagi di zaman yang banyak fitnah seperti ini, banyak syahwat, banyak syubhat, banyak yang menjadi korban, banyak yang semakin jauh dari agama Allah, tergoda dan terlalaikan. Orang yang dulu kamu tahu alal khair wa masya Allah baik, gak lama 2-3 setengah tahun, 6 bulan atau mungkin setahun, yakni ketemu lagi kamu terkejut-kejut, bukan fulan yang seperti aku kenal dulu. Doa kepada Allah karena dia yang berkuasa. Kata Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha, betapa seringnya aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam mengucapkan dalam doanya, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan kalbu, teguhkan kalbuku di atas agamamu. Kata Ummu Salamah, ya Rasulullah, betapa seringnya aku dengar kau ucapkan ini, kenapa? Maka Rasul pun menjawab, ya Ummu Salamah, ma min qalbin min qulubi bani adam illa wa huwa baina isbi'aini min asabi ar-rahman yuqallibuha kaifa yasha. Setiap kalbu bani adam itu berada di antara dua jari jemari Allah. Allah bolak-balikkan sekehendaknya. Maka mintalah selalu kepada Allah untuk diteguhkan. Ini bukan sabda Rasul yang belaka. Mintalah selalu kepada Allah untuk diteguhkan. Sabda Rasul berarti sampai tadi, Allah bolak-balikkan sekehendaknya. Doa di qiyamul lail beliau pun sering mengucapkan Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil fatira samawati wal ard anta tahdi baina ibadika fi ma kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalafu fihi min al-haqqi bi idznik innaka tahdi man tasha ila siratil mustaqim. Ya Allah, rabb Jibril, Mikail, Israfil, disebutkan beliau bertawassul kepada Allah dengan rububiyahnya kepada tiga malaikat ini, karena ketiga malaikat ini membawa kehidupan dengan izin Allah, dengan perintahnya, menentukan kehidupan Jibril alaihi salam yang termulia. Dia yang menurunkan wahyu, yang itu kehidupan kolbu, kehidupan jiwa, kehidupan termulia. Yang kedua, Mikail, yang Allah tugaskan menurunkan hujan dan air hujan, memberi kehidupan di muka bumi untuk binatang, manusia, tanaman. Yang ketiga, Israfil alaihi salam, yang meniup sangkakala dan dengannya hidup semua yang telah mati. Kedua, ketiganya semua membawa kehidupan dengan perintah Allah. Engkau yang menciptakan langit dan bumi, engkau yang memberi hidayah kepada hambamu dari yang mereka perselisihkan dari kebenaran, maka beri aku hidayah, selamatkan dari perselisihan mereka, karena engkaulah ya Allah yang memberi hidayah kepada hambamu, petunjuk kepada siratal mustaqim. Doa bertadarruk, karena tidak ada yang menjamin diri seseorang akan terus istiqomah, terus teguh dan selamat. Siapa yang menjamin? Wallahu a'lam. Fulan dulunya masya Allah, berikutnya jungkir balik. Sebaliknya fulan dulunya syarru, jahat, jelek dan begitu musuhnya kepada kebenaran, dibalik oleh Allah jadi orang yang masya Allah, hamba yang saleh. Kalbunya Allah yang tentukan. Kita pun selalu takut, khawatir, tidak ada yang memberi jaminan. Makanya banyak-banyaklah berdoa kepada Allah, jangan percaya kepada diri kita sendiri. Bertadarruk dengan penuh khusyuk, minta kepada Allah agar diteguhkan selalu kalbu kita dalam hidayahnya. Kita skors untuk sholat. Wallahu a'lam.